الله عن علي بن صحبه وروان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita akan membahas afdalu hadhihi ummah ba'da nabiyha sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan umat Islam, di kalangan umat ini. Yang menjadi acuan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa anna khabar hadhihi ummah ba'da nabiyhi anna khaira hadhihi ummah ba'da nabiyha, bahwa manusia terbaik di kalangan umat ini setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan tiga orang ini muqaddamuna ala sa'iri sahabat, lebih didahulukan dibandingkan para sahabat yang lainnya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan mereka dan mereka tidak berbeda pendapat dalam masalah ini. Maka manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW di kalangan umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliaulah afdalun nasi ba'dal anbiya, manusia biasa terbaik setelah para nabi. Karena kalau nabi jelas tingkatannya tidak bisa dibandingkan dengan manusia biasa. Sedangkan Isa alaihissalatu wassalam, apabila beliau turun di akhir zaman, maka beliau menjadi bagian dari umat ini. Ini menurut pendapat Syekh. Namun yang zahir wallahu a'lam, Isa alaihissalam bukan bagian dari umat ini. Beliau turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal dan mengamalkan syariat Muhammad SAW. Namun beliau menyatakan bukan bagian dari umat Muhammad SAW dengan dalil setelah beliau turun, beliau menyuruh atau ketika beliau dipersilahkan untuk jadi imam, beliau menolak dan beliau mengatakan imam hukum minkum, imam untuk kalian adalah dari kalangan kalian. Takrimatullahi li hadhihi ummah, karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada, karena itulah ketika orang mengatakan bahwa, atau ulama yang mengatakan bahwa ketika Nabi Isa turun menjadi bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinyatakan khairul ummati ba'da nabiha Nabiullah Isa, bahwa umat terbaik di kalangan umat Muhammad SAW setelah nabinya adalah Nabi Isa, kemudian setelah itu As-Siddiq, wa khairul ummati ba'dal anbiya, dan beliau adalah umat terbaik setelah para nabi. Kemudian kembali kepada tiga sahabat tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, kita mendahulukan mereka sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW mendahulukan mereka, dan mereka tidak berbeda pendapat dalam hal ini. Kemudian setelah tiga orang tadi adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau manusia terbaik keempat. Wa kanu yurafi'una bi Ali bin Abi Thalib, dan mereka berpendapat empat urutan manusia terbaik dengan urutan keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Karena para sahabat berbeda pendapat tentang urutan manusia terbaik, ada yang yusallisun, ada yang yurabbi'un. Yusallisun artinya hanya mengurutkan tiga manusia terbaik, yurabbi'un mengurutkan empat manusia terbaik. Wa kanu yurabbi'una bi Ali bin Abi Thalib, mereka para sahabat mengurutkan empat manusia terbaik, yang keempatnya adalah Ali bin Abi Thalib, atau mengurutkan yang nomor 4 Ali bin Abi Thalib. Sedangkan orang yang ketiga, tiga orang sebelumnya fahu muqaddamun, mereka berada di depan Ali bin Abi Thalib yang keempat. Sebagaimana dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka yusallisu Nabi Utsman, mengurutkan yang ketiga dengan Utsman dan mengurutkan yang keempat dengan Ali. Maka empat orang ini adalah manusia terbaik setelah para nabi. Kemudian tentang tartibum fil fadilah, kata beliau, wa tartibum fil fadilah ka tartibihim fil khilafah, urutan kemuliaan manusia terbaik itu sebagaimana urutan siapakah yang menjadi khalifah di kalangan umat ini setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Khalifah itu artinya apa? Pengganti. Pengganti. Jangan diartikan khalifah itu pemerintahan. Khalifah artinya pengganti. Khilafah Islamiyah berarti pemimpin pengganti yang Islam. Bukan khilafah Islamiyah itu pemerintahan Islam. Urutan keutamaan sama dengan urutan kekhalifahan. Urutan pengganti Nabi SAW. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini madhab jamahir ahlu sunnah. Hampir seluruh ahlu sunnah. Meskipun ada sebagian ahlu sunnah diriwayatkan dari Abu Hanifah rahimahullah bahwa beliau mengurutkan Utsman nomor 4 setelah Ali dalam masalah keutamaan. Maka ada urutan afdoliyah dan ada urutan khilafah. Kalau urutan afdoliyah, ulama berbeda pendapat. Kalau urutan khilafah, semua sepakat 4 ini urutannya sesuai dengan urutan kekhalifah. Siapa yang tidak sepakat dalam urutan khilafah, maka dia Syiah. Tapi kalau tidak sepakat dalam urusan afdoliyah, belum tentu Syiah. Bisa dipahami ya? Kalau ada orang yang mengatakan Ali lebih berhak menjadi khalifah daripada Utsman, hanya itu saja, dia Syiah. Tapi kalau Ali lebih utama daripada Utsman, ini pendapat sebagian ahli. Bedakan ini. Karena prinsip Syiah adalah dalam masalah imamah, dalam masalah kekhalifahan. Ali lebih utama dibandingkan Abu Bakar, Umar, atau Utsman. Terlepas apakah mereka mengkafirkan tiga sahabat ini atau tidak. Zaidiyah itu tidak mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tapi mereka beranggapan Ali lebih berhak untuk menjadi khalifah dibandingkan tiga khulafaur rasyidin yang utama. Maka mereka Syiah. Maka Zaidiyah kelompok Syiah. Tapi kalau masalah afdhaliyah, ada sebagian ulama al-sunnah, diriwayatkan dari sebagian ulama al-sunnah bahwa Ali di urutan nomor 3, kemudian yang nomor 4 Utsman. Waqad kana hunaka khilafun baina salaf fi taqdimi Utsman ala Ali. Ada perbedaan di kalangan salaf tentang mendahulukan Utsman daripada Ali min jihatil fadl, bukan min jihatil khilaf, dari sisi keutamaan. Ini diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau lebih mendahulukan Ali daripada Utsman fil fadilah, bukan fil khilaf. Kalau fil khilafah semua sepakat sebagaimana urutan kekhalifah. Kalau fadilah ada yang tidak sepakat. Wa ruwiya annahu dan dilihatkan bahwa beliau rujuk dari pendapat ini dan beliau kembali kepada pendapatnya jumhur. Karena itu selanjutnya menjadi ijma' di kalangan ulama dan kaum muslimin bahwa Utsman lebih utama dibandingkan Ali baik fil khilafah maupun afdhaliyah. Jamahir sahabat mereka mendahulukan Utsman daripada Ali dalam masalah fadilah, sedangkan dalam masalah khilafah tidak ada satupun orang yang lebih memilih Ali daripada Utsman selamanya. Dan itu berdasarkan laporan dari Abdurrahman bin Auf ketika beliau menyerahkan tampuk kekhalifahan, hanya ada pada dua pilihan antara Ali bin Abi Thalib dan Utsman. Maka berkelilingnya Abdurrahman bin Auf ke seluruh penduduk Madinah selama kurang lebih 3 hari. Kemudian Abdurrahman menyimpulkan tidak ada satupun orang yang tidak memilih Utsman. Tapi ada orang yang tidak memilih Ali. Kemudian Abdurrahman langsung membaiat Utsman bin Affan. Berarti ini menjadi ijma bahwa kekhalifahan yang keempat atau yang ketiga jatuh di tangan Utsman berdasarkan ijma sahabat. Kalau masalah afdholiyah, ada yang lebih memilih Ali dan ini pendapat minoritas. Karena itu siapa yang mendahulukan Ali daripada Utsman dalam masalah khilafah, maka dia sesat, menyimpang dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam, siapa yang mendahulukan Ali daripada Utsman, fa huwa adallu min himari ahli. Dia lebih sesat daripada keledai. Lebih bodoh daripada keledai. Karena menolak realita dan menolak ijma sahabat. Beliau juga mengatakan man qaddama Aliyan ala Utsman, siapa yang mendahulukan Ali daripada Utsman, faqad azra bil muhajirin. Berarti dia telah merendahkan, menghina, melecehkan pendapatnya orang-orang muhajirin, para sahabat. Karena muhajirin dan ansar mereka sepakat mendahulukan Utsman dalam masalah khilafah. Walihada, karena itulah ketika 6 orang melakukan musyawarah alladhi ja'ala Umar fihim khilafah, yang ditunjuk oleh Umar untuk menentukan siapakah yang nanti akan menjadi penggantinya, dan Umar menunjuk Abdurrahman bin Auf sebagai pemimpin rapat 6 orang tadi. Wasara yusyawirun nasu salasata layal, dan mereka bermusyawarah selama 3 hari. Walamma hadara an-nas wal muhajirun wal ansar wa wujuha an-nas tashahada Abdurrahman wa hamidallah summa asna alaih. Setelah disimpulkan selama 3 hari, Abdurrahman mengumpulkan muhajirin dan ansar, kemudian wujuha an-nas serta para pemuka masyarakat, Abdurrahman menjadi saksi. Beliau memuji Allah, kemudian beliau mengatakan ya Ali inni ra'aitu wujuhan nasi falam ara yaktiluna bi Utsman. Falam arahum yaktiluna bi Utsman. Wahai Ali, saya telah ra'aitu wujuhan nasi, saya telah mendatangi wajah-wajah manusia. Beliau meminta pendapat penduduk Madinah. Namun aku tidak melihat seorang pun di antara mereka yang menyimpang dari Utsman. Tidak ada yang tidak milih Utsman. Fala taj'al lana li nafsika 'alaika sabila. Karena itu janganlah engkau memberikan peluang bagi kami untuk memberikan sikap yang buruk bagimu. Summa qama wa bayyahu, kemudian Abdurrahman membayar Utsman dan dibayar oleh muhajirin dan ansar, umara wal ajnad, baik pemimpin maupun pasukan, dan selesailah bayar dengan sepakat Ahlus Sunnah Utsman terpilih. Sepakat sahabat Utsman terpilih, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Maka inilah ijma mendahulukan Utsman daripada Ali dalam masalah khilafah. Tidak ada satupun yang menolak kesepakatan ini selain Rafidhah. Karena mereka Ahlubid'ah. Dan karena ini pendapat yang nyeleneh, maka tidak perlu dipertimbangkan. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah Imam Ahmad mengatakan summa ka'ta ha'ula'i ats-tsalatsati ashabu syura al-khamsah. Kemudian setelah 3 orang manusia utama tadi, kita mendahulukan ashabu syura al-khamsah, 5 orang yang menjadi ashabu syura. Dan 5 orang itu akan disebutkan oleh mu'allif wa ma'ahum Utsman, di antara mereka adalah Utsman, fa yakunu sawab annahum sitta, sehingga yang benar mereka ada 6. Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka lah orang yang ditunjuk oleh Utsman, oleh Umar untuk bermusyawarah menentukan khalifah ketika beliau tu'ina, ketika beliau ditusuk oleh siapa? Abu Lulu al-Majus. Dan yang meninggal karena tusukan Abu Lulu itu ada 7 sahabat, karena dia menggunakan belati yang bermata 2. Begitu Umar ditusuk, para sahabat yang ada di belakangnya berbondong-bondong mau menangkap, tapi dia goyang-goyangkan senjatanya sehingga banyak sahabat yang kena. Akhirnya ada belasan yang kena gelatinya dan 7 sahabat meninggal. Setelah ada orang yang tahu ini pelakunya, ada yang copot baju, terus dia dilemparkan baju ini, nutupi Abu Lu'lu', gak bisa gerak, bunuh diri. Dan mereka semua berhak untuk menjadi khalifah. Mereka semua adalah imam. Sementara Imam Ahmad berpendapat fit taslis bi Utsman. Urutan ketiga adalah Utsman, wa tarbi' bi Ali. Urutan keempat Ali. Beliau mengambil hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kunna na'udzu wa Rasulullah hayyun. Kami beranggapan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan para sahabatnya masih banyak, urutannya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, summa naskut, lalu kami diam. Berarti tentang yang keempat sahabat itu belum menentukan apakah Abdurrahman bin Auf ataukah Sa'ad bin Abi Waqqas ataukah Abu Ubaidah bin Jarrah ataukah Sa'ad bin Mu'ad ataukah Zubair bin Awwam ataukah Talha bin Ubaidillah. Banyak peluang yang keempat. Baik, tapi ketika Ali dibaiat, semuanya sepakat sesuai dengan urutan kekhalifahan. Abdullah bin Muhammad dalam sunnah mengatakan, Sa'al tu Abi anit tafdil bain Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Saya pernah bertanya kepada bapakku tentang siapakah yang paling utama antara empat sahabat ini. Beliau mengatakan, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ar-Rabi min al-Khalifah. Ali khalifah yang keempat. Qala, kemudian aku bertanya lagi kepada bapakku, inna qauman yaquluna innahu laysa bi khalifatin. Ada sebagian orang yang mengatakan itu bukan khalifah, yaitu Ali. Qala, kata Imam Ahmad, hadza qaulu su'in. Rati. Ucapan yang jelek, ucapan yang jahat, yang hina. Dan di antara dalil bahwa Ali bin Abi Thalib layak menduduki yang keempat setelah Utsman dalam masalah afdhaliyah, kalau khilafah sepakat ya dalam masalah afdhaliyah, adalah hadis tentang masalah kekhalifahan. Nabi SAW mengatakan al khilafatu ba'di salasuna sana, kekhalifahan setelahku itu ada 30 tahun. Nabi SAW meninggal tahun berapa? Tahun 11 Hijriah, bulannya Rabiul Awal. Berarti kalau kita hitung 30 tahun, masa terakhir kekhalifahan itu tahun 41 Hijriah. Dan seharusnya berakhir Rabiul Awal juga. Rabiul Awal 41 Hijriah. Kalau kita hitung 30 tahun itu Abu Bakar memimpin selama 2 tahun 3 bulan. Kemudian Umar 10 tahun 6 bulan. Kemudian Utsman 12 tahun. Kemudian Ali 4 tahun 9 bulan. Ini secara perhitungan tahun sudah genap 30. Tapi secara perhitungan bulan belum. Belum sampai Rabiul Awal. Ini baru di bulan Dzulhijjah atau Dzulqa'dah. Kalau mau genap sampai Rabiul Awal ditambah Hasan 6 bulan. Ini persis sesuai dengan perhitungan Nabi SAW. 30 tahun digenapkan oleh Hasan. Dan semua ini kekhalifahan. Summa yasiru mulka, kemudian setelah itu berpindah kepada sistem kerajaan. Penggantiku 30 tahun kemudian menjadi raja. Terus apa bedanya antara khalifah dengan raja? Sebenarnya dua kata ini, kata sebagian ulama, adalah kalimat yang idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Semua gelarnya Amirul Mukminin. Hanya saja bedanya dua kalimat yang kalau dia gabung maknanya beda. Kalau dia berdiri sendiri satu sama lain maknanya sama. Seperti iman sama Islam. Kalau dibuat dalam satu tulisan, iman bukan Islam, Islam bukan iman. Tapi kalau Islam saja disebutkan, maka mencakup iman. Nah, kalau dia digabungkan berarti maknanya beda. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau khalifah itu orang yang memimpin kaum muslimin dan dia tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari kepemimpinan yang dia pegang. Sementara untuk mulkun al-mulk raja, ini dia memimpin kaum muslimin dan dia mengambil keuntungan yang diperbolehkan, yang mubah dari kepemimpinan yang ada di tangannya. Baik. Sehingga siapa yang lebih mulia? Khalifah. Dia tidak mengambil keuntungan sama sekali. Maka para khalifah tidak memperkaya dirinya dengan statusnya sebagai pemimpin. Kalau para raja, dia mengambil bagian dari keuntungan sebagai raja yang mubah, yang menjadi haknya. Sehingga termasuk bagian yang mubah ketika raja menurunkan tahta pemerintahannya kepada keturunannya. Ini hak yang mubah baginya. Ada keuntungan yang diambil untuk keluarganya. Ya. Kemudian waqala Imam Ahmad mengatakan ashabu Rasulillah SAW yaquluna lahu ya amiral mu'minin. Para sahabat Rasulullah SAW menyebut Ali dengan amirul mu'minin. Berarti mereka sepakat Ali sebagai pemimpin. Afanukan dibuhum waqad hajja bin nasi aliyun waqata'a warajama wa aqaman hudud waqata'a yadasari warajama zani. Apakah aku akan mendustakan kesepakatan mereka? Sementara ulama sepakat atau orang-orang masa silam sepakat Ali sebagai pemimpinnya, sehingga Ali yang menjadi pemimpin haji, Ali yang berhak untuk melaksanakan hukum had, potong tangan raja, menegakkan hudud, memotong tangan pencuri dan merajam orang yang zina muhsan. Walayakunu hadza illa khalifah. Semua ini tidak mungkin terjadi kecuali beliau adalah seorang khalifah. Kemudian aku bertanya lagi, manihtajja bi hadithi Ubaidah annahu qala li Aliyyin ra'yuka fi jama'ah ahabbu ilayya min ra'yuka fil furqah. Pendapatmu untuk menggabungkan kaum muslimin dalam satu jamaah lebih aku sukai daripada pendapatmu untuk memecah kaum muslimin. Bagaimana dengan kalimat semacam ini? Bahwa aku mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, innama arada amirul mu'minin bidzalika ayyada nafsahu bitawadhu'in. Yang dikendaki oleh amirul mu'minin dengan hal itu adalah beliau meletakkan dirinya dalam rangka tawadhu. Qauluhu khutbatuna fitnah tawadhu'un bidzalika. Ucapan beliau bahwa khutbah kami menjadi fitnah adalah tawadhu dalam rangka merendahkan hati beliau karena itu. Wallah ala, mungkin maksud Imam Ahmad, jadi putra beliau bertanya, ada orang yang berpendapat, ada yang mengusulkan agar Ali itu meletakkan tampuk kepemimpinannya dan menyerahkannya kepada orang lain. Yang usul ini dijadikan dalil bahwa sebenarnya Ali tidak berhak untuk jadi khalifah. Tapi bukan demikian. Usulan itu adalah dalam rangka menyatukan kaum muslimin, bukan karena Ali tidak berhak jadi khalifah. Justru Ali menjadi khalifah atas pendapat seluruh atau atas bayat hampir seluruh para sahabat atau mayoritas para sahabat. Sementara yang lain berada di pihak Muawiyah. Maka Ali dibayat oleh mayoritas alul halli wal abdi, sehingga sabatat lahul bayat. Dia berhak untuk mendapatkan bayat sebagai khalifah. Sementara Muawiyah dan Ahlu Syam, mereka menolak bayat kepada Ali bin Abi Thalib karena mereka menuntut darahnya Utsman. Dan ini istihadnya Muawiyah. Perhatikan, Muawiyah itu menguasai Syam. Setelah setelah Utsman meninggal dunia, tidak otomatis kegubernuran Syam menjadi turun, menjadi gugur di tangan Muawiyah. Beliau masih menjadi gubernur Syam selama belum dilengsarkan oleh pemimpin atasnya yang paling berhak, oleh khalifah. Sehingga begitu Utsman meninggal, tidak ada pemimpin di Madinah, tidak ada pemimpin pusat bagi kaum muslimin. Tapi beliau masih menguasai Syam, beliau berhak atas Syam karena beliau gubernur Syam. Ketika Ali menjadi pemimpin, dibaiat oleh Ahlul Hijaz, kemudian Kufah, Basrah, Hijaz itu Mekah dan Madinah, kemudian Kufah, Basrah membaiat Ali sebagai pemimpin. Lalu Ali pindah ke Kufah untuk konsentrasi di sana karena di sana lebih ricuh dibandingkan di Mekah Madinah. Ahlu Syam tidak bersedia untuk membaiat. Berarti Ahlu Syam rakyatnya Ali atau tidak? Bukan rakyatnya. Namun Ali merasa kaum muslimin di Syam layak untuk disatukan agar semuanya menjadi satu negara, bukan dua negara. Tapi Muawiyah beristihad, Ali baru akan kami bayar jika dia menegakkan kisos untuk darahnya Utsman. Tapi Ali berpendapat, Muawiyah gabung dulu, nanti kita akan bersama-sama melakukan kisos menuntut darahnya Utsman. Dan ini pendapat Muawiyah adalah ijtihad pribadi beliau yang kemudian diikuti oleh Ahlus Syam, didukung oleh beberapa sahabat yang ada di sana, di antara Amr bin As. Kemudian termasuk di antara sahabat yang mendukung Muawiyah adalah putranya Abdullah bin Amr bin As yang berada di Syam. Beliau berpendapat bahwa Ali itu mampu untuk membunuh, mengkisas pembunuh Utsman. Dan pasukannya Ali yang ada di Kufah kebanyakan pembunuh Utsman. Maka Muawiyah enggak terima. Kalau mereka enggak dikisas, padahal mereka bersembunyi di bawah kekhalifahan Ali, kami tidak akan terima. Dan yang mendukung Ali di Kufah, di antara mereka adalah kebanyakan yang ikut demo di Madinah sampai terjadilah pembunuhan Utsman. Menurut Muawiyah, Ali mampu untuk itu, menangkap orang-orang yang berada di Kufah yang bersembunyi di bawah kekuasaan Ali bin Abi Thalib, di bawah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Sehingga Muawiyah tidak terhitung pemberontak. Tidak terhitung pemberontak karena beliau bukan rakyatnya Ali bin Abi Thalib. Maka yang terjadi adalah perseteruan dua kelompok besar kaum muslimin. Yang satu dia berpihak kepada Ali untuk menyatukan umat di bawah satu kekhalifahan dan nanti bersama-sama akan mencari pembunuhnya Utsman. Yang satu berpendapat belum saatnya Ali dibaiat, dan Ali baru berhak dibaiat setelah dia menegakkan kisos untuk pembunuh Utsman. Salam. Hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh orang Khawarij. Ingat, pembunuhnya bukan kelompoknya Muawiyah, tapi kelompoknya Khawarij, kelompok yang menyimpang dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. dulunya Khawarij rakyatnya Ali. Begitu terjadi peristiwa tahkim, maka mereka membela. Mereka beranggapan seharusnya Ali menghabisi Muawiyah dan pengikutnya. Tapi tidak, Ali lebih memilih damai. Muawiyah juga memilih damai. Maka masing-masing kembali ke daerahnya tanpa menentukan siapakah yang paling berhak untuk jadi khalifah. Muawiyah atau Ali tidak ada yang ditentukan. Ini hasil akhir peristiwa tahkim. Mereka satu sama lain saling menghormati, saling menjaga, tidak boleh saling mengganggu. Tapi Khawarij gak terima, terus mengeluarkan diri dari Ali bin Abi Thalib, dan yang menjadi korbannya Ali bin Abi Thalib. Mereka lebih banyak menyerang kaum muslimin, pasukannya Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali radhiyallahu anhu meninggal, digantikanlah oleh Hasan, dan masa kepemimpinan Hasan hanya selama 6 bulan. Dan selama 6 bulan ini kaum muslimin masih tegang dengan Syam. Khawarij sudah tidak ada. Khawarij sudah habis di masa Ali bin Abi Thalib, yang memusuhi Ali bin Abi Thalib. Sudah dibunuh semuanya di peristiwa Perang Nahrawan. Peristiwa Perang Nahrawan tidak ada satupun nyawa Khawarij yang disisakan. Siapa yang ketangkap bunuh, enggak ada yang ditawan. Itu hebatnya peristiwa Nahrawan. Perang antara Ali bin Abi Thalib dengan orang-orang Khawarij. Tapi tinggal sedikit, kurang lebih 1000 pasukan Khawarij. Ya jelas kalah dengan pasukannya Ali bin Abi Thalib. Kemudian oleh Hasan, tampuk kepemimpinan ini diserahkan kepada Muawiyah. Serahkan kepada Muawiyah. Sejak itulah kaum muslimin bersatu dalam satu pemimpinan Muawiyah, dan jadilah kerajaan. Hasan dalam peristiwa itu, beliau tidak sama sekali tidak diganggu oleh kelompoknya Muawiyah, juga tidak diprotes oleh masyarakat yang berada di bawahnya. Tapi ada orang yang membunuh Hasan melalui racun. Beliau dibunuh dengan cara diracun. Radhiyallahu anhu. Peristiwa bersatunya kaum muslimin ini disebut dengan Amul Jama'ah. Disebut dengan Amul Jama'ah, tahun persatuan. Dan sejak saat itu kaum muslimin yang sebelumnya sama sekali tidak bisa mengalahkan daerah orang kafir, sama sekali tidak bisa mendakwai daerah-daerah yang masih kafir, setelah bersatunya di bawah khalifah atau di bawah Amirul Mukminin Muawiyah, mereka kembali kuat sehingga mereka bisa melakukan ekspansi keluar daerah. Orang-orang yang tidak terima Syiah mengatakan Muawiyah ini kafir karena dia dianggap merampas kekuasaan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Maka kita bisa membantah pernyataan orang Syiah ini, bahwa jika Muawiyah ini kafir, maka Hasan ini orang bodoh. Bagaimana tidak? Kita menganggap beliau adalah manusia yang baik, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, orang yang sangat saleh. Bagaimana mungkin Hasan itu rela menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada orang kafir? Enggak masuk akal. Kita saja yang rakyat biasa, kalau ada pilihan ya antara pemimpin muslim dan pemimpin kafir, kita enggak bakalan pernah rela untuk memiliki seorang pemimpin ya, sekalipun dia orang yang dianggap jujur, dianggap tegas ya, tapi mulutnya enggak bisa dijaga. Kita enggak bakalan rela. Apalagi manusia seperti Hasan, sahabat seperti Hasan. Seperti apa bodohnya seorang raja yang muslim menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada orang kafir. Maka dalam hal ini Muawiyah radhiyallahu anhu termasuk di antara sahabat yang banyak dizalimi. Beliau banyak dizalimi oleh orang-orang yang anti kepada Muawiyah karena salah paham dalam masalah Amul Jama'ah. Kalau dia memahami bagaimana perjalanan perpindahan kekhalifahan dari satu kekhalifah ke khalifah yang lain, titik permasalahan mereka tidak akan sampai berani menghujat Muawiyah. Dan mungkin saya kira Muawiyah ini termasuk sahabat yang memiliki banyak pahala, karena saking banyaknya orang yang menghujat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Semakin banyak dihujat kan semakin banyak pahalanya. Muawiyah di hari kiamat akan menuntut banyak orang yang mengkafirkannya, yang menghujatnya. Karena itu kita bersyukur kepada Allah ketika kita memiliki pendapat yang benar, pemikiran yang jernih tentang masalah perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan kaum muslimin di masa silam. Dan sebenarnya kalau kita berpikir, apa urusan kita dengan perbedaan pendapat mereka? Toh kita tidak akan dihisab oleh Allah, ditanya oleh Allah tentang masalah perselisihan yang terjadi di kalangan mereka. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalian tidak akan ditanya tentang perbuatan yang telah mereka kerjakan. Lalu apa urusan kita dengan mereka? Andaikan bukan karena Ahlussunnah dalam rangka membentengi akidah tentang wajibnya mencintai sahabat, mungkin ini tidak dibahas. Tapi mengingat banyaknya kaum muslimin yang gara-gara peristiwa ini kemudian mereka salah paham, lalu dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk membuat akidah baru semacam orang-orang Syiah, maka pasukan-pasukan Ahlussunnah mereka berusaha membahas ini dalam rangka membentengi akidah kaum muslimin. Hanya saja ya, terkadang ulama memberikan penilaian dari namanya perbedaan pendapat. Kita berhak untuk memilih mana yang lebih kuat. Ketika ada ulama berijtihad A, ini ulama berijtihad B, maka generasi setelahnya berhak untuk memilih mana di antara dua ijtihad ini yang lebih benar, kan begitu ya. Penilaian ini tidak sama dengan mencela ulama yang tidak sejalan ijtihadnya dengan pendapatnya. Ada ulama yang berpendapat disyariatkan kunut ketika subuh, yang lain berpendapat kunut ketika subuh hukumnya bid'ah. Apakah konsekuensinya ketika kita memilih pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan kunut subuh berarti menyesatkan ulama yang berpendapat kunut subuh? Jawabannya tidak. Kita berhak untuk memilih mana yang lebih kuat, karena kita tidak mungkin memilih dua-duanya. Nanti jadi manusia pelin-pelan. Manusia bisa menilai ini ada ijtihad A, ada ijtihad B, maka memilih ijtihad mana yang lebih mendekati kebenaran. Mayoritas ulama Ahlussunnah berpendapat ijtihadnya Ali lebih benar dibandingkan ijtihadnya Muawiyah. Tapi memilih ijtihadnya Ali, membenarkan ijtihadnya Ali, tidak sama dengan mencela Muawiyah. Karena ini dari sisi pendekatan mana ijtihad yang lebih. Dan yang namanya mustahil, benar maupun salah, mereka berhak mendapatkan pahala. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ijtihadnya lebih kuat adalah hadis tentang Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu berada di pasukan Ali bin Abi Thalib. Ketika peristiwa perang Siffin, beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia karena sebagai syahid, karena diserang oleh pasukannya Syam, pasukan Muawiyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang Ammar, "Taqtulukal fi'atul baghiyah." Engkau akan dibunuh oleh sekelompok orang yang dia baghiyah, melampaui batas haknya orang lain. Dan itu berada di posisi lawannya Ali bin Abi Thalib. Namun hadis ini tidak mencela Muawiyah. Tapi hadis ini pujian untuk Ammar dan orang yang berada di pihaknya Ammar. Ammar berada di pihak Ali bin Abi Thalib, maka ini yang lebih benar, bukan mencela kelompoknya Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan selagi kita tidak bisa memahami kasus semacam ini dengan tepat, maka menjaga lisan itu lebih selamat daripada berkomentar tapi tanpa ilmu. Karena salah dalam masalah ini konsekuensinya berat. Semuanya orang soleh, apa yang akan kita katakan di depan Allah Subhanahu Wa Taala kalau mereka tidak terima dengan sikap kita dan mereka menuntut, ya Allah, siapapun yang dulu mencela saya hadirkan di sini, siapa yang akan dibela oleh Allah, kita ataukah para sahabat, padahal kita tidak bisa dibandingkan dengan mereka radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ta'awwanu alhamdulillahi alamin subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.